Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdasatuha. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa ahwati a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adhkar karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Pembahasan kita kemarin masih seputar tentang masalah kunut, yaitu kunut di waktu subuh, yang pada penjelasan lalu Al-Imam An-Nawawi rahimallahu beliau berpendapat bahwa kunut itu disunnahkan, kunut subuh itu disunnahkan menurut beliau. Ini berdasarkan ijtihad beliau dengan mengambil dalil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Hakim dan yang lainnya. Namun, sebagaimana penjelasan kemarin pula bahwa hadis ini dhaif, tidak sahih. Ya, sehingga berdalil dengannya maka tidak bisa. Karena seluruh dalil yang terkait dengan melaksanakan kunut khusus di waktu sholat subuh ini adalah dhaif, tidak sahih. Baik. Kemudian kemarin beliau juga di akhir penjelasan menjelaskan pada kita bahwa kunut itu kalau dilaksanakan maka tempatnya adalah yaitu setelah rukuk, yakni bangun dari rukuk pada rakaat terakhir dari sholat. Ya, begitu. Dan ini termasuk yang sahih tentang letak di mana kunut itu dilakukan. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita kemarin bahwa adapun lafaz doa kunut khususnya kunut subuh menurut beliau, ya, wa amma lafdhuhu falikhtiyaru ayyakula fihi. Adapun lafaz kunut, yakni menurut beliau kunut subuh, ya, itu yang terpilih adalah hendaknya mengucapkan ma rawaina fil hadis sahih, yaitu apa yang kami riwayatkan di dalam hadis yang sahih, kata beliau, fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima wa ghairiha. Baik. Jadi lafaz yang sahih tentang doa kunut menurut beliau adalah kunut subuh yang dimaksud di sini, padahal sebenarnya tidak demikian, tapi yang dimaksud beliau adalah kunut subuh, maka doanya seperti yang disebutkan tadi bil, ya, yang diriwayatkan dalam hadis, na'am, yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya, bil wa bil isnadis sahih, dengan sanad yang sahih, Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini landasan atau dalil atau dasar yang dipakai tentang doa kunut itu menurut beliau yang dimaksud kunut subuh tadi. Naam, dalam hadis Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala, beliau menceritakan, yaitu Al Hasan, beliau mengatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengajari aku kalimatin, beberapa kalimat, beberapa doa, aku luhunna fil witri, ya, yang aku mengucapkannya atau aku baca fil witri, di dalam witir. Perhatikan ini, lafaz yang sahih seperti ini. Artinya, Rasulullah mengajari aku beberapa kalimat, yaitu doa-doa yang aku baca di dalam witir. Ya, bukan kunut subuh, tapi ini witir sebenarnya. Ya, perhatikan ya. Baik, apa doanya? Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yughda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Qala Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Baik. Perhatikan ini, ya. Inilah dalil yang dipakai dasar oleh Imam Nawawi dan juga ulama yang semadzhab dengan beliau untuk berdoa dalam kunut subuh. Ya, padahal antum lihat sendiri, dohirnya nas hadis ini adalah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu diajari Nabi untuk membaca doa, tetapi dalam kunut apa ini? Kunut sholat witir. Begitu ya. Doanya ini, Allahumma hdini, ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Fiman hadait, sebagaimana engkau memberi petunjuk kepada orang yang telah engkau beri petunjuk. Ya. Wa'afini fiman afait. Ya, dan berikanlah kesejahteraan kepada kami, kesehatan kepada kami, sebagaimana engkau telah berikan kesehatan, yakni kepada mereka. Ya. Naam, wa tawallani fi man tawallait, dan apa ini, yakni apa, berikanlah pertolongan kepadaku fi man tawallait, ya, tentang seperti apa, orang yang telah engkau beri pertolongan. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkahilah kepadaku fi ma a'tait, terhadap apa yang engkau berikan kepadaku. Kau diberi rezeki, minta diberkahi. Diberikan ilmu, minta diberkahi, dan seterusnya. Waqini, dan jagalah aku syarra, dari segala kejahatan, ma qadaita, apa yang telah engkau takdirkan. Artinya, berlindung kepada Allah supaya dijaga, dipelihara dari semua kejelekan, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi wa la yughda 'alaik, karena sesungguhnya engkau ya Allah yang telah menetapkan, ya. Dan tidak ada ketetapan yang telah engkau apa atasmu. Begitu. Fa innahu la yadhillu man walait, karena sesungguhnya ya tidak akan terhina man walait, orang yang telah engkau berikan kepemimpinan, artinya orang yang dimuliakan. Tabarakta, ya, maha suci engkau, maha berkah engkau, Rabbana wahai Rabb kami, wa ta'alait, dan maha tinggi engkau. Begitu. Ya. Ini doa adalah dibaca dalam doa kunut. Namun dohirnya hadis disilah fi kunutil witri, yaitu dalam kunut witir. Ya. Nah, hadis ini dikeluarkan imam yang lima, yaitu imam yang lima menurut imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, disebutkan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh imam yang lima dalam kitab Bulughul Maram. Imam yang lima yang dimaksud adalah Ashabul Sunan, ditambah dengan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i bin Majah, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimullah. Naam. Kemudian di dalam tambahan lafaz yang disebutkan dalam Bulughul Maram, wa zada Tabrani wal Baihaqi wa la ya'izzu man 'adait. Tidak ada yang mulia orang yang engkau hinakan, engkau rendahkan. Ada tambahan lafaz seperti itu. Dan tambahan ini sahih pula. Kemudian di dalam riwayat Nasa'i juga ada tambahan yang lainnya di akhir doa ini, yaitu bersolawat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Namun tambahan lafaz terakhir ini adalah dhaif, tambahan yang dhaif. Adapun lafaz yang sahih sebagaimana yang disebutkan tadi, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, ya, Ini sahih. Taib. Dan hadis ini taib. Disahihkan. Sudah, jangan bicara. Ya. Di dalam hadis ini taib disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Ya, dalam banyak kitab beliau, di antaranya dalam Sahih Ibnu Majah, ya, Sahih At-Tirmidzi, demikian pula dalam Irwaul Ghalil, dan beliau katakan hadisnya sanadnya sahih. Begitu. Nah, ya, demikian pula disahihkan pula oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizallah di dalam kitab beliau yaitu Sahih Al-Adhkar wa Dha'ifu. Baik. Kemudian guru kita, guru kami yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Hisam hafizallah dalam kitabnya Fathul Alam, beliau mengatakan, "Na'am, hadis ini sahih, namun tanpa tambahan pada lafaz fi kunutil witri." Ya. Naam, artinya apa? Rasulullah mengajari kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berarti Al-Hasan bin Ali itu apanya Rasulullah kalau begitu? Cucunya beliau, ya, cucunya Rasulullah. Ya, diajari doa ini, ya. Rasulullah mengajari aku doa untuk aku ucapkan dengan doa ini. Nah, namun tambahan lafaz fi kunutil witri ini diperselisihkan para ulama, ya, tentang kesahihannya. Ya, adapun menurut penelitian guru kami, ya, nah, bahwa tambahan lafaz fi kunutil witri ini adalah lafaz yang syad, ya, yang syad. Yang syad itu artinya ya ganjil, nyeleneh, yang termasuk kategori dhaif menurut beliau. Karena menurut beliau di dalam beberapa riwayat yang paling sahih tidak disebutkan fi kunutil witri. Hanya saja alamani Rasulullah sallam kalimatin aquluhunna Allahumma ihdini fi man hadait dan seterusnya dan seterusnya. Ini menurut riwayat-riwayat yang tsiqah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, guru kami mengatakan bahwa lafaz ini tambahan yang lemah. Wallahu alam. Tapi Syalbani rahimallah beliau menyatakan sahihnya. Walhasil, intinya ma'asyiral muslimin, maka siapa yang mengatakan bahwa hadis ini sahih dan tambahan lafaz fi kunul fitri itu juga sahih seperti Syalbani rahimallah dan juga para ulama yang sependapat dengan beliau dalam mentashihan hadis ini, maka na'am mereka mengamalkan hadis ini namun dalam kunut witir, ya. Adapun kunut subuh sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi maka tidak benar. Karena lafaz hadis ini secara jelas nasnya adalah khusus dibaca pada waktu kunut witir. Adapun kunut subuh tidak ada dalil yang sahih tentang baik dalil yang mensunnahkan kunut subuh itu sendiri ataupun dalil yang khusus menjelaskan doa-doa tentang kunut subuh ini. Nah, tidak ada yang sahih. Adapun dalam yang sahih ini adalah hadis yang sahih ini hanyalah menjelaskan tentang kunut witir. Itu bagi yang menganggap hadis ini sahih. Naam. Adapun yang menganggap ini tidak sahih, ya berarti dibaca doa ini ya kapan saja, tidak hanya dibaca pada waktu sholat atau kunut witir saja. Ini sebagaimana perkataan guru kami yang menganggap atau menguatkan bahwa tambahan lafaz fi kunutil witir itu adalah riwayat yang syadah atau yang syad, yaitu yang tidak sahih. Wallahu a'lam. Walhasil, ya, na'am, kalau kita menguatkan misalnya hadis ini sahih, thayyib, sebagaimana Syalbani ta'ala bisa diamalkan, namun khusus untuk kunut witir. Dan kita sendiri prakteknya, waktu kita di Damat dulu di Yaman, saya sholat jejer sama Syekh Muhammad bin Nizam yang beliau sendiri tidak menganggap sahih riwayat tentang kunut witir. Namun ketika sholat bersama Syekh Yahya bin Abdullah, juga demikian pula para masyayikh lain, ya kita lihat sendiri, ya, Syekh Muhammad bin Nizam pun juga beliau melakukan kunut witir ini. Wallahu a'lam. Tapi kalau dia jadi imam mungkin kita sholat sendiri atau jadi imam, mungkin beliau tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Karena menganggap tidak sahih riwayat ini. Demikianlah, ya. Walhasil intinya seperti itu. Namun dakwaan atau perkataan Al-Imam An-Nawawi di sini yang mengatakan doa kunut subuh dengan lafaz doa ini tidak benar, tidak sahih, ya. Nah, bahkan tambahan tadi adalah tambahan yang menurut apa istilahnya itu hanya khusus untuk kunut witir saja. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wala na'rifu 'anin nabi sallam fil kunuti syai'an ya ahsanu min hada. Kata Al-Imam Tirmidzi tatkala meriwayatkan hadis ini, kami tidak mengetahui dari Nabi SAW tentang kunut sedikit pun yang lebih bagus daripada ini. Benar menurut Imam Tirmidzi. Benar, tetapi khusus untuk masalah kunut witir. Ini yang paling sahih riwayatnya tentang kunut witir. Begitu. Adapun kalau dikaitkan dengan kunut subuh, maka tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimallahu wa fi riwayatin zakarohal Baihaqi rahimallahu, dan di dalam riwayat yang lain Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan anna Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya, bahwasanya Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya, wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib, dan beliau ini adalah putranya Ali bin Abi Thalib. Ini maksudnya cucunya, ya, cucu dari putranya Ali. Baik. Radiyallahu anhu qala inna hadha du'a, sesungguhnya doa ini, taib, doa ini, doa kunut yang di atas disebutkan, hadha huwa du'a alladhi kana abi yad'u bihi fi sholatil fajri fi kunutih, ya. Kata Muhammad bin Al-Hafiyah radhiyallahu anhu, ya, putranya Ali bin Abi Thalib, ya, dari istri yang lain selain Fatimah, taib, beliau mengatakan sesungguhnya doa ini, kunut ini, ya, yang disebutkan di atas, alladhi yaitu yang kana abi, adalah bapakku, yaitu Ali bin Abi Thalib, yad'u bihi, beliau berdoa dengannya, fi sholatil fajri, dalam sholat subuh, fi kunutihi, di dalam kunutnya. Taib, namun riwayat ini pun juga tidak bisa dianggap sahih, apalagi menyelisih riwayat-riwayat sahih lain, ya. Taib, andaikan ini disebutkan, ini adalah berkaitan dengan riwayat yang lain, yaitu tentang kunut nazilah di waktu subuh, ya. Bukan hanya mengkhususkan sholat untuk apa, doa kunut di waktu subuh saja. Walhasil, kalau kami perhatikan kitab-kitabnya, ya, kelompok mereka yang menguatkan pendapat ini dan mengamalkan kunut subuh, dalilnya tadi hadis Anas bin Malik, ya, tentang kunut, ya, yang kemarin telah disebutkan, anna Rasulullah SAW lam yazal yaknutu fi subhi hatta faraqat dunya, ya, naam, artinya Rasulullah SAW senantiasa melakukan kunut di waktu subuh sampai beliau berpisah dengan dunia alias meninggal dunia, ya. Ini riwayat yang kemarin disebutkan adalah dhaif, tidak sahih. Ya, ini pegangan mereka. Pegangannya, ya, naam, golongan manusia yang mereka melaksanakan, kaum muslimin yang melaksanakan sholat kunut dalam sholat subuh, itu dalilnya. Namun, sekali lagi yang kemarin telah disebutkan berulang-ulang, tidak ada yang sahih. Wallahu'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa yustahabu, dan disunahkan, ayyakula aqibah hadad du'a, ya, disunahkan, setelah selesai atau di akhir mengucapkan doa tadi, Allahumma hdini fiman hadait, sampai akhirnya tabarakta rabbana wa ta'alait, itu, ya, menurut Imam Nawawi kan tadi hadis ini atau doa ini dipakai untuk kunut subuh meskipun tidak sahih, ya, maka disunahkan, kata beliau, untuk mengucapkan di akhir doa ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim, dan seterusnya. Waqad ja'a fi riwayatin Nasa'i fi hadzal hadis bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan, wa sallallahu ala nabi, dan seterusnya. Namun ini pun riwayatnya dhaif, ya, menutup doa kunut dengan selawat sebagaimana yang sering kita lihat dari kaum muslimin, yaitu di masjid-masjid. Naam, itu riwayatnya pun juga tidak sahih. Riwayatnya juga tidak sahih. Naam. Gitu ya, meskipun beliau mengatakan disunahkan, namun harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil sahih tentang masalah ini, tidak bisa dikatakan bahwa hal itu sebagai suatu perkara yang disunahkan. Assalamualaikum. Enam, jelas. Disunahkan hal itu adalah kalau memang ada dalil sahih yang menguatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami. Sahabatnya Imam Nawawi. Siapa itu maksudnya? Man? Salman? Salman? Kalau dikatakan, berkata para sahabat-sahabat kami, kata Imam Nawawi. Siapa itu Salman? Sahabatnya Imam Nawawi itu siapa? Hah? Antum? Siapa? Syafi'iyah, yaitu para ulama mazhab Syafi'iyah. Baik, barakallahu fikum. Qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami, yaitu para ulama Syafi'iyah, karena Imam Nawawi, beliau adalah salah satu ulama yang paling kuat dan bagak, termasuk tokohnya dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Baik. Wa in qanata bima ja'a an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu, seandainya melakukan kunut, ya, doa kunut dengan apa yang datang dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana hasanan, maka yang demikian itu boleh atau bagus. Mana yang dimaksud dengan riwayat Umar bin Khattab? Kalau tadi kan riwayat dari siapa? Riwayat dari Na'am sebutkan dalam hadis Al Hasan bin Ali. Nah, dengan doa Allahumma ihdini fiman hadait dan seterusnya. Bisa diam, tenang, dengarkan. Tak suruh berdiri lho orang. Ubed, yang bagus. Hadit, jadi yang bagus. Nah. Baik. Ya. Maka kata beliau Imam Nawawi dan juga para sahabat-sahabatnya mengatakan, wa in qanata bima ja'a an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu kana hasanan. Apabila melakukan kunut, ya, berdasarkan riwayat yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka itu adalah bagus, boleh, baik, kata beliau. Wa huwa annahu qanata fi subhi ba'da ruku, yakni Umar bin Khattab, beliau melakukan kunut, ya, di dalam salat subuh, ba'da ruku, setelah melakukan ruku, faqala, lalu Umar radhiyallahu anhu berdoa dengan mengucapkan, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la naghfuruk. Ya, Allahumma ya Allah, inna nasta'inuka, sesungguhnya kami mohon pertolongan kepadamu. Wa nastaghfiruka, dan kami mohon ampun kepadamu. Wa la naghfuruk, dan kami tidak mengkufurimu. Wa nu'minu bika, dan kami beriman kepadamu. Wa nahla'u man yafjuruk, dan aku berlepas diri, atau kami akan meninggalkan man yafjuruk, orang yang berbuat fajir kepadamu. Ini yani disebutkan dalam Al-Imam Nawawi dalam penjelasannya adalah yafjuruk ay yulhidu fi sifatik, yakni orang yang melakukan ilhad terhadap sifat-sifat Allah. Pembahasan lalu telah kita bahas dalam kitab kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya, melakukan ilhad, yakni melakukan penentangan, penyelewengan kepada sifat-sifat Allah. Nah, itu makanya ilhad. Di sini disebutkan wa nahla'u man yafjuruk, kami berlepas diri atau meninggalkan orang-orang yang melakukan ilhad terhadap sifat-sifat dan nama-namamu. Allahumma iyyaka na'bud, ya Allah, kepadamu lah kami beribadah. Walaka nusalli wa nasjud, dan kepadamu kami salat dan kami sujud. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan kepadamu lah kami beramal dan kami bersegera di dalam melakukan amalan. Wa narju rahmataka, dan kami mengharapkan rahmatmu. Wa nahsya adabak, dan kami takut terhadap azabmu. Inna adabakal jaddi, naam. Ya, inna adabakal jaddi bil kuffari mulhik. Sesungguhnya azabmu, ya, adalah benar-benar keras terhadap orang-orang kafir yang menimpa kepada mereka. Allahumma adzibil kafarata alladzina yasudduna an sabilik. Ya Allah, timpakanlah azab kepada orang-orang kafir yang mereka itu menghalang-halangi dari jalanmu. Wa yukadzibuna rusulak, dan yang mereka itu mendustakan para rasulmu. Wa yuqatiluna awliya'ak, dan mereka memerangi para wali-walimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang mukmin, laki-laki dan wanita, orang muslim, laki-laki dan wanita. Waslih dhata bainahum, dan perbaikilah, ya, naam, urusan yang terjadi di antara mereka. Wa'allif baina kulubihim, dan satukanlah hati-hati mereka. Tidak bisa diam terus. Siapa ini mulai ini? Ayo berdiri. Yang bikin rame berdiri. Sekali lagi saya ingatkan, anak-anak, kalau banyak bicara, tidak mau dengar pengajian, di luar. Jangan di majelis ini. Ya, sekali lagi nanti kalau ada yang main-main, silakan di luar. Barakallahu fikum. Dengar enggak ini, Adit? Letakkan bukunya. Enggak nulis, malah gambar. Apa-apaan ini? Ayo, yang soleh, yang baik. Sekali lagi ya, kalau enggak dengar, suruh berdiri atau keluar. Baik, barakallahu fikum, mengganggu yang lain. Ya. Ulangi lagi di sini. Rasulullah apa Umar berdoa dengan doa seperti ini. Wa alif baina qulubihim, dan satukanlah hati-hati mereka. Waja'al fi qulubihimul imana wal hikmah, dan jadikanlah dalam hati-hati mereka itu keimanan dan hikmah. Wa sabbithum ala millati rasulik, dan kokohkanlah mereka di atas agama Rasulmu, jalan Rasulmu. Wa auzi'hum ayyufu bi ahdika alladhi ahadtahum alaih. Ya Allah, ya Naam, karunikanlah kepada mereka untuk agar mereka bisa memenuhi janjimu yang mana engkau telah janjikan kepadanya. Wansurhum ala aduwik, tolonglah mereka atas musuh-musuhmu. Wa aduwihim, dan musuh-musuh mereka. Ilahal haq waja'alna minhum, wa rabb kami, wa istamban kami yang hak, jadikanlah kami termasuk dari golongan mereka semuanya. Naam, Masya Allah ya, anda perhatikan ini. Kita sering mendengar doa ini terkadang dilakukan oleh kaum muslimin ya, di Saudi terutama ya, ketika imamnya melakukan doa kunut witir. Tetapi ya, kunut witir itu pada saat Ramadan begitu ya, pada saat baca kunut witir di antara baca doa ini ya, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la naghfuruk wa nu'minu bika wa nahla'u min man yafjuruk, Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud, dan seterusnya sebagaimana sering kita dengar ya. Baik, ini wallahu alam mengambil riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berdoa dalam kunut ya. Namun di sini tidak disebutkan riwayat mengenai apakah ini na'am dalam kunut subuh atau kunut witir atau yang lain. Hanya saja riwayat ini dari Umar radhiyallahu taala anhu ya, mauquf dari beliau, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini atau riwayat asar ini dengan doa semacam ini ya, disebutkan oleh Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab Sahih Al-Adhkar wa Dha'ifuh, bahwasanya hadis ini sahih mauquf ala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahih mauquf ya, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Menurut Syekh Salim demikian dalam Sahih Al-Adhkar di hadis nomor 126. Ya, na'am. Namun antum perhatikan, seandainya hadis asar ini sahih dari Umar, ya tidak sampai kepada Rasulullah SAW, ini pun bukan untuk dilakukan di dalam doa kunut subuh. Sebagaimana apa yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah tadi. Ya, hanya saja ini dimungkinkan doa kunut untuk kunut pada waktu sholat witir. Baik, begitu. Namun sekali lagi dalam perkara ini tidak ada keterangan sahih ya yang menjelaskan hal tersebut, dan Syekh Salim Al-Hilali tidak juga menjelaskan dari beliau na'am apakah asar ini na'am apa itu tentang kunut subuh atau witir. Hanya saja beliau katakan asar ini sahih mauquf dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, begitu. Na'am, seperti itu. Maka dari dua doa witir doa kunut tadi, maka kedua-duanya tidak ada kaitannya dengan sholat subuh. Meskipun riwayat ini dipakai dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar ini untuk menunjukkan bolehnya doa ini dan doa itu dalam kunut subuh. Ya, sebagaimana yang dijelaskan setelah ini. Kata beliau, wa'lam annal mangkula an Umar radhiyallahu anhu adzib ya kafarata ahlal kitab. Adapun yang mangkul, yaitu yang dinukil dari Umar radhiyallahu ta'anhu dalam doanya tadi, azib, ya, kafarata ahlul kitab. Ya Allah, azablah orang-orang kafir dari ahlul kitab. Aslinya begitu, menurut riwayat dari Umar. Ya, itu. Kenapa? Li'anna kita lahum dhalika zaman kana ma'a kafarati ahlul kitab. Ya, karena pada waktu itu, di zaman itu, zamannya Umar radhiyallahu anhu, peperangan kaum muslimin itu bersama dengan orang-orang kafir dengan ahlul kitab, yaitu orang Nasrani. Ya. Wa ammal yaum, adapun hari ini, katanya Imam Nawawi, falikhtiyaru ayyakul, maka yang terbagus, yang dipilih adalah hendaknya mengucapkan adzibil kafaroh secara umum, yaitu azablah orang-orang kafir secara umum. Fa innahu a'am, yaitu maka yang demikian itu kafir secara umum, tidak hanya ahlul kitab tok, tetapi orang kafir secara umum, ya, karena peperangan kita ini berhadapan dengan berbagai macam orang kafir, apakah itu Yahudi, Nasrani, ya, dari kalangan kitab ataupun orang musyrik, Majusi, ya, orang-orang Syiah, demikian pula orang-orang dari kalangan agama-agama syirik lainnya. Baik, barakallahu fikum, itu menurut beliau, ya. Jadi dengan lafaz seperti itu. Wa qauluhu, adapun ucapan nahla, ya, yaitu nahla artinya kami meninggalkan, ai nadruk, yaitu maknanya kami meninggalkan, yaitu apa? Ya Allah, kami tinggalkan, kami menjauhkan diri, begitu. Wa qauluhu, adapun ucapan yafjuruk, ya, maknanya adalah yafjuruk, yaitu ai yulhidu fi sifatik, kami meninggalkan orang-orang yang berbuat ilhad terhadap sifat-sifat Allah, menolak, menentang, mengingkari atau memalingkan sifat-sifat Allah dari yang hak kepada kebatilan, sebagaimana pada pelajaran akidah kemarin sudah kita bahas juga. Wa qauluhu, adapun perkataan beliau, wa nahfid, dengan kasrah pada huruf fa-nya, ai nusari, yakni supaya berikan kami, yaitu apa? Cepat di dalam melakukan amal-amal soleh atau amal ibadah. Berdoa pada Allah, semoga kita diberi taufik untuk bisa cepat di dalam melakukan amal-amal ketaatan atau ibadah. Kalau berbuat amal soleh, kita minta kepada Allah, ya ikhwan, supaya kita ini cepat dan bersegera dalam melakukannya. Tapi terhadap amal-amal kejelekan, kita minta supaya kita berlambat-lambat dan kalau bisa meninggalkan atau tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Seperti itu, ya. Naam. Kemudian naam wa qaluhu al-jid bi kasrah jim ai al-haq, yang benar. Al-mulhiq bil kasrah ha, dan seterusnya yang masyhur seperti itu. Zakar Ibn Qudaybah wa ghairuhu. Wa qaluhu dhata bainihim, yaitu bainihim ai umuruhum wa muwasilatuhum. Yani ya Allah, perbaikilah urusan-urusan mereka kaum muslimin. Maknanya begitu. Wal hikmah ai kullu mani' minal qabih, segala perkara yang bisa menghalangi dari segala kejelekan. Ini penjelasan kata-kata dalam doa tadi. Wa auzihum, artinya ai alhamuhum, yaitu berikan ilham pada mereka, karuniakanlah petunjuk kepada mereka, dan seterusnya. Wa qauluhu wa ja'alna minhum, jadikan kami, ya, dari mereka ai mimman hadhihi sifat, yaitu sifatih, yaitu jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang punya sifat-sifat tadi, ya, yang disebutkan dalam doa yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, seperti itu. Kemudian kata beliau pula, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, yustahabul jam'u baina kunuti Umar radhiyallahu anhu wa masabaqa, ya, disunahkan pula untuk menjamak atau menggabungkan, ya, antara kunutnya Umar dalam riwayat yang kedua tadi, ya, dengan apa yang terdahulu dari kunutnya yang diajarkan Rasulullah kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Itu menurut beliau. Sekali lagi ini saya baca menurut Imam Nawawi, nanti akan kita beri catatan. Ya, na'am. Ini kata beliau, boleh, sangat bagus, disunahkan, begitu. Fa in jama'a bainahuma, apabila mau menjamak keduanya. Fal asahu, dan maka yang paling sahih, takhiru kunuti Umar, yaitu mengakhirkan kunutnya Umar. Cukup baca yang pertama saja, tidak pakai membaca kunutnya Umar. Itu ya, na'am. Wa iniktasara, fal yaktasir alal awal. Kalau mau meringkas, maka hendaknya meringkas menurut kunut yang pertama saja. Wa innama yustahabul jam bainahuma idza kana munfaridan, dan sesungguhnya hanyalah disunahkan untuk menjamak dari dua kunut tadi itu apabila kalau seseorang itu sholat dalam keadaan sendirian atau munfarid, au imam, atau dia sebagai imam muh atau mahsurina, ya, yang mereka ini, dia itu adalah imam yang memimpin, yardauna bitatwil, yang diridhoi oleh para makmumnya supaya memperpanjang bacaan doanya. Artinya kalau kita sholat sendiri itu yang dianjurkan untuk menjamak menurut beliau, tapi kalau sholatnya itu berjamaah jadi imam kita, maka ya sesuai dilihat, kalau makmumnya seneng bacaan yang panjang-panjang atau doa kunut yang agak panjang boleh menggabungkan dua ini. Kalau tidak, ya tidak perlu seperti itu. Itu maunya Imam Nawawi seperti itu berdasarkan penjelasan di sini. Namun di sini perlu kita kasih catatan ma'asyiral muslimin, ya. Bukan maknanya kita mintari Imam Nawawi, tetapi kita boleh mengoreksi ataupun melihat apakah pendapat para ulama seperti Imam Nawawi ini misalnya apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Maka kita juga melihat seperti itu dari penjelasan para ulama lain. Ya, maka berdasarkan dalil-dalil tadi kita semua mengetahui ma'asyiral muslimin, sekali lagi perkataan Imam Nawawi di sini semua dibangun di atas pemahaman beliau atau keyakinan beliau berdasarkan riwayat yang sahih tadi bahwa kunut subuh itu disunahkan. Ya. Naam, sebagaimana yang lalu telah dijelaskan, sunnah kalau tidak dikerjakan tidak batal salatnya seorang, namun dianjurkan apa kemarin? Sujud sahwi, itu menurut Imam Nawawi, ya, dan juga diyakini oleh para ulama Syafi'iyah. Namun sebagaimana kita ketahui semua, ya, karena landasannya, bangunannya, dasarnya itu adalah hadis yang dhaif, maka semuanya tentu tidak bisa kita terima. Ya begitu saja. Meskipun ulama sekelas dan sekaliber Imam An-Nawawi, bukan berarti kita menentang atau menjelekkan beliau, bukan berarti kita menganggap diri lebih pintar dari beliau, tidak. Ya, sekali lagi tidak demikian. Imam Nawawi seorang imam besar di masanya, punya keutamaan. Beliau meninggal dalam keadaan masih muda sebagai mufti, ya, di negerinya ketika itu. Ya, umur 45 tahun beliau meninggal dan menulis kitab Riyadhus Shalihin ketika usia baru 39 tahun. Menulis Riyadhus Shalihin. Ya, belum lagi kitab Al-Adhkar, belum lagi kitab ini, kitab itu. Dan beliau meninggal pada usia yang masih muda, 45 tahun. Berarti kalau saya misalnya, saya ini sekarang 44 tahun, kurang setahun kas. Begitu ya. Nah, begitu. Jadi masih muda dibanding ya para ulama lain yang sudah sepuh-sepuh ketika meninggal. Namun, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Namun, sekali lagi, kita tidak mengkultuskan individu seorang ulama pun. Ya, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah, setiap orang itu bisa diterima pendapatnya atau bisa ditolak. Semuanya sesuai dengan apa? Naam. Dalil yang dia pegang, ya. Nah, jika di dalam kitab ini tadi, kalau beliau mengatakan disunahkan sholat apa kunut subuh begini dan begitu, caranya begini dan begitu, nah, ini berdasarkan mohon beliau bahwa dalil tentang kunut subuh itu ada dan sahih. Namun ternyata dhaif, sehingga tidak bisa kita anggap sahih pendapat beliau ini tadi, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Namun ini sebagai pengetahuan kita bahwa ternyata itulah ya pendapat para ulama Syafi'iyah dan apa landasan dan bangunannya, sehingga kalau kita ketahui ini semua lemah atau dhaif, ya tidak bisa kemudian dibenarkan pendapat ini, apalagi menggabungkan dua kunut ini kunut itu. Lawang sudah jelas-jelas ini bukan kunut subuh tapi kunut witir. Naam, maka ini tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita teruskan sedikit. Wa'lam annal kunuta, ketahuilah bahwa sesungguhnya kunut itu la yata'ayyana fihi du'aun 'alal madhhabil mukhtar, bahwasanya kunut itu tidak, ya, tidak ada ketentuan di dalamnya du'aun, doa, ya, 'alal madhhabi al mukhtar, menurut mazhab yang terpilih. Maksudnya beliau mengatakan kunut itu sesungguhnya tidak ada doa tertentu tentangnya, tidak ada doa khusus tentangnya menurut mazhab yang terpilih, kata beliau. Fa ayyu du'ain, maka doa apapun, da'a bihi, yang dia berdoa dengannya, hasolal kunut, maka sudah terjadilah atau sudah terwujudlah kunut tersebut. Walau qanata bi ayatin, seandainya dia kunut dengan satu ayat saja yang dia baca, au ayatin, atau beberapa ayat, minal Qur'anil Aziz, dari Qur'an yang mulia, wahya mustamilatun ala du'ai, yang mana ini semua meliputi doa-doa secara keseluruhan, hasolal kunut, maka telah terjadilah, telah terlaksanalah kunut tersebut. Walakinil afdola, akan tetapi yang afdol, yang lebih utama, maja'at bi sunnah, yaitu mengikuti apa yang telah datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi perhatikan, ini menunjukkan apa Imam Nawawi itu sesungguhnya berpegang teguh dengan sunnah. Nah, begitu. Saja tadi, karena dalilnya ternyata tidak sahih, ya makanya keliru, begitu. Dan ini memang kebanyakan. Makanya para ulama mengatakan, banyaknya terjadi kebid'ahan, yang diamalkan oleh kaum muslimin itu salah satu sebabnya, yaitu mengikuti hadis-hadis yang dhaif. Ini salah satu sebab, ya. Naam, seperti yang kita lihat di sini, ya. Naam, beliau adalah termasuk bagus kesungguhan berpegang teguh dengan sunnah. Namun, antum perhatikan di sini, ya. Iya, beliau mengatakan seandainya orang itu berdoa dengan apa yang dari sunnah, itulah yang afdol. Ya, naam, waqad dhahaba jama'atun min ashabina, dan sungguh telah berpendapat sekelompok ulama dari kalangan sahabat-sahabat kami, ila annahu, yakni pada pendapatnya, ya ta'ayyanu wala yujzi'u ghairah, ya ghairuhu. Yakni ada sebagian pendapatnya ulama-ulama madhab Imam Syafi'i juga, bahwasanya doa kunut itu tertentu doanya, tidak cukup tanpa yang doa tadi. Artinya apa? Iya, kalau dikatakan pendapat awal tadi bahwa doa kunut pokoknya doa sembarang begitu. Namun sebagian pendapat yang lain tidak harus mengikuti dalil apa yang datang dari Rasulullah terkait dengan doa kunut tersebut. Dan ini yang benar insyaallah kalau memang ada kunut subuh itu. Namun tidak ada yang sahih. Yang ada kunut witir. Ini menurut pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Nah, ini maksudnya demikian perkataan beliau. Kita selesaikan. Wa'lam, dan ketahuilah. Annahu yustahabu, bahwasannya disunahkan. Idza kanal musalliyu imaman, apabila seorang yang sholat itu sebagai imam, ayyakul, hendaknya imam itu mengucapkan Allahumma hdina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Bukan Allahumma hdini, ya, dengan lafaz tunggal, tapi dengan lafaz jamak. Allahumma hdina, ya Allah, berikanlah kami hidayah, ya, bila fil jama'i, dengan menggunakan lafaz jamak. Wa kadzalikal baqi, demikian pula doa-doa yang lain. Walau qala ihdini, dan seandainya dia mengucapkan ihdini, ya, dengan lafaz tunggal, ya Allah, berikanlah aku hidayah, padahal dia memimpin doa sebagai imam, sedangkan doanya itu tidak khusus untuk dirinya, tapi juga mestinya untuk jamaah yang lain. Ya, nah, maka kata Imam Nawawi tadi, seandainya apa yang paling bagus, dan dia mengucapkan kalimat ihdina, bukan ihdini, dengan lafaz jamak, bukan lafaz tunggal. Namun seandainya imam tersebut dia mengucapkan ihdini dengan lafaz tunggal, ya Allah, berikan aku hidayah, hasolal kunut, tetap, ya, telah terwujud doa kunut tersebut. Wa kana makruhan, akan tetapi hal itu dimakruhkan, ya, dibenci, tidak disukai. Kenapa? Li'annahu, ya, yakrahu lil imam, karena sesungguhnya yakrahu lil imam tahsisu nafsihi bidu'a, ya, karena dimakruhkan bagi seorang imam untuk mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Ya, makruh. Lawang dia sebagai imam, dia doa mewakili seluruh makmum yang ada, kok doa dipek dewi, ya kan? Allahumma hdini, ya Allah, berikan aku petunjuk. Bahasa yang lianin, di. Kan begitu ya. Tapi kalau lapatnya jamak, enak. Allahumma hdina, ya Allah, berikan kami semua petunjuk. Nah, begitu mestinya. Nah, demikian doa-doa yang lain. Itu beliau mengatakan seperti itu. Wallahualam. Kenapa demikian? Kok dikatakan makruh? Kok hal itu dibenci? Nah, ini dalilnya Imam Nawawi. Wa rawayna fi sunani Abi Dawud, dan kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi dan juga Tirmidzi, an Sauban, dari Sauban radhiyallahu anhu. Coba Salman, kembali pelajaran nahwu ini. Kenapa di situ dibaca an Sauban, bukan an Saubani? Kan ada huruf jar di situ, ya. Kenapa enggak boleh dibaca Saubani? Kok dibaca Saubana? Naam, antum jawab. Naam, karena mamnu' minasorob. Kenapa? Apa ilatnya? Sauban tidak boleh dikasroh, harus, ya? Iya, nama yang diakhiri dengan alif dan nun, ziyadah, tambahan alif dan nun. Sauban, Uthman, apa lagi? Salman, apa lagi? Marwan, ya? Nah, nama-nama yang diakhiri dengan alif dan nun, ya, seperti Sauban, Usman, Marwan, apa lagi? Maulan. Hah? Maulan. Afan. Bukan itu, ya. Ya, seperti itu, ya. Nama-nama seperti itu. Maka kalau ditulis dengan huruf jar seperti an ya, maka dibaca an sauban, bukan an sauban apa saubani, bukan saubana ya. Mamluk minas sharaf sahih. Barakallahu fikum Salman. Tadi kan ya, an saubana radhiyallahu anhu qala, dari Sauban radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ummu abdun qauman, ya, janganlah seorang hamba mengimami suatu kaum, artinya janganlah seseorang mengimami suatu kaum, fayahussa nafsahu, lalu dia mengkhususkan untuk dirinya sendiri bidakwatin, dengan suatu doa, dunahum, tanpa yang lainnya, tanpa mereka yang lain. Maksudnya apa? Janganlah seorang imam, ya, seorang hamba, seorang seseorang, dia mengimami suatu kaum dalam sholat, lalu dia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa yang lainnya. Fa in fa'ala, jika dia melakukan hal tersebut, faqad khanahum, sungguh dia berarti telah mengkhianati mereka semuanya. Seperti dalam doa kunut ya, kunut apa nazilah kemarin pada saat jamaah diperangi, kita di sini berdoa dengan doa kunut ya. Nah, kalau dengan lafaz jamak semuanya itu, bukan jam apa tunggal. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis ini ya, maka siapa yang mengimami lalu dia berdoa, lantas doanya itu mengkhususkan dirinya sendiri tanpa yang lainnya, fa in fa'ala faqad khanahum, maka jika dia melakukan hal itu, sungguh dia berarti telah mengkhianati mereka. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, hadisun hasanun, hadisnya hasan. Baik, apakah benar hadisnya hasan? Kita lihat di sini keterangan para ulama. Syekh Salim Al-Hilali yang meneliti hadis-hadis dalam kitab Al-Azkar ini, beliau katakan hadisun dhaif, hadis ini lemah. Ya, tulis itu ya, hadisun dhaifun fi sanadihi Syuraih Al-Hadrami wa huwa dhaif. Ya. Di dalam hadis ini ada seorang perawi bernama Syuraih. Syuraih ya, Syuraih Al-Hadrami. Berarti dari mana dia? Dari Hadramaut. Hadramaut itu negeri mana? Saudi. Apa Yaman? Kok alif Bali? Maksudnya gimana? Dari Hadrami apa? Iya, Li. Oh, bukan. Dari Indonesia. Waduh, Ibrahim iki. Wes, wes, wes. Ya. Ya, mungkin ya, Hadrami. Iya, Hadrami. Ami. Ah, Ami Amir ini. Ah, betul ya, mungkin keturunan dari Hadramaut. Naam, ya. Ya, tayyib, barakallahu fikum. Jadi, di sini dalam hadis ini ada Syuraih Al-Hadrami wa huwa dhaif, dan dia didhaifkan oleh para ulama, ya. Sebagaimana disebutkan Syekh Salim Al-Hilali dalam Sahih Al-Azkar wa dhaifu. Bahkan demikian pula ya yang lainnya. Hadis ini dhaif, tidak sahih. Namun benar bahwa artinya secara makna, bahwa kita kalau jadi imam atau mendoakan banyak orang sebagai pemimpin doa, maka kalau berdoa ya untuk umum, dengan lafaz jamak kalau bisa, bukan dengan lafaz tunggal. Wallahu a'lamu bishawab. Tambah sedikit lagi ya, kita mengakhiri apa, kita menyelesaikan masalah kunut subuh ini karena masih ada sedikit. Faslun, pasal. Ikhtalafa ashabuna. Naam. Para sahabat-sahabat kami berselisih pendapat fi raf'il yadain, tentang mengangkat kedua tangan, fi doa il kunut, di dalam doa kunut. Wa mashul wajhi bihima, dan mengusap wajah dengan kedua tangan, ya. Nah, jadi para sahabat kami, maksudnya adalah para ulama-ulama Syafi'iyah, mereka berselisih pendapat tentang apa hukumnya mengangkat kedua tangan fi doa il kunut, dalam doa kunut. Jadi ketika doa kunut itu, apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Ya, wa mashil wajhi, dan juga tentang mashil wajh, yaitu mengusap wajah selesai berdoa. Ya, habis doa kunut kemudian ya, wajahnya diusap-usap begini, ya, dengan menggunakan kedua tangan. Ala salasati aujah, ya. Di sana ada tiga pendapat. Ashahuha, ya, pendapat yang paling sahih menurut Imam Nawawi, annahu yustahabu raf'uha raf'uhuma wala yamsahil wajh, ya. Artinya apa? Yang sahih dari tiga pendapat yang ada itu adalah bahwa di dalam doa kunut ini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan dan tidak disunahkan mengusap wajah. Perhatikan nih, ya. Tidak disunahkan, tidak ada sunahnya mengusap wajah habis berdoa secara umum termasuk doa kunut, ya. Nah, seperti itu. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Betul, ya. Dalam perkara ini ya, kawan, ketika membahas apakah dalam kunut itu doanya dengan mengangkat kedua tangan atau tidak, maka dalam hal ini, ya, Imam Ahmad, Ishaq dan yang lain, termasuk juga Mazhab Dohiriyah dan yang lain, Ashabul Ra'i, ya, mereka sependapat bahwa disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam doa kunut itu, ya. Dan juga ini termasuk mazhabnya ulama Syafi'iyah sebagaimana Imam Nawawi tadi, ya. Nah, mereka berdalil dengan banyak sekali dalil-dalil, ya. Contohnya dalil umum. Dalil umum tentang doa dengan mengangkat kedua tangan, yaitu hadis Salman radhiyallahu an. Innallaha hayyun karim yastahyi idza rafa'al abdu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma safran, ya. Khaibatain. Artinya apa? Hadisnya sahih diriwayatkan oleh para ulama, Imam Bukhari Muslim dan yang lain, ya. Disebutkan di sana dalam hadis Salman, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang maha hidup dan lagi maha mulia. Dia malu seandainya ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya, berdoa minta kepadanya, lalu dia mengembalikan atau menurunkan tangan keduanya dalam keadaan melompong atau kosong, ya, tidak dikabulkan doanya. Allah malu yang demikian. Ya, ini menunjukkan hadis umum yang menunjukkan bahwa dalam doa itu dibolehkan mengangkat kedua tangan. Jadi itu sunahnya, begitu. Ya, juga dalam hadis Anas secara khusus tentang kunut, ya, kunut nazilah. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama shallal ghadah rafa'a yadayhi yad'u alaihim, yakni 'alal ladzina qataluhum, ya. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat, ya, di waktu ghadah, ghadah itu, ya, na'am, di waktu awal pagi atau subuh begitu, beliau mengangkat kedua tangannya dan mendoakan kejelekan atau kebinasaan mereka, yakni kaum yang memerangi kaum muslimin, seperti itu, ya. Dan banyak lagi hadis lain yang menunjukkan apa? Bahwa doa kunut itu dengan mengangkat kedua tangan, termasuk kunut nazilah, ya. Demikianlah kunut-kunut yang lain, kunut witir misalnya, ya. Nah, ini pendapat yang ada. Adapun selainnya, ada yang Imam Malik, Al-Auza'i dan yang lain berpendapat tidak mengangkat tangan. Sebagian ikhwah kapan itu di masjid sana pada saat sholat apa? Sholat yang di situ ada witir, kemudian kita melakukan kunut nazilah, maka sebagian ikhwah ada yang sengaja tidak mengangkat tangan. Ya, saya tanya, ada apa? Katanya alasannya, saya lihat di Magetan kalau sholat enggak pakai ngangkat tangan. Lu, kamu tahu dalilnya apa? Enggak tahu. Ya cuma ikut-ikutan. Ah, enggak boleh seperti itu. Ya, ya Li, begitu ya Li. Nah, saya lihat di Magetan katanya, oh, ngamalkan gitu. Ya, enggak mengangkat tangan. Ya, bukan itu, ya. Baik. Kalau kamu yakini adanya doa kunut, kunut nazilah, kunut witir, maka Rasulullah melakukannya seperti itu, ya. Naam, adapun sebagian lain tidak sahih, ya. Dan Syekh Muhammad Ali bin Hisam Habibullah dalam kitab Fathul Alam menegaskan yang rajih dalam perkara ini setelah membawakan dalil-dalil yang ada bahwa ayo berdiri. Saya bilang apa tadi? Berdiri. Ayo tiga orang. Tuh, dua, tiga. Sama-sama. Ayo. Berdiri. Biar sehat. Ayo. Kum. Kum. Ayo. Berdiri. Adit. Nah, sudah. Lihat sini semuanya. Dengarkan baik-baik, ya. Dapat faedah. Biarpun ambil berdiri. Eh, gak pakai gitu-gituan. Letakkan. Turun. Nah, wis, ya. Ayo lihat sini. Duduk yang manis. Berdiri yang manis di situ, ya. Barakallahu fikum. Nah, dengarkan baik-baik. Baik, sudah, ya. Seperti itu. Jadi, yang sahih sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa dalam kunut itu disunahkan dengan mengangkat kedua tangan, ya. Wasani ada pendapat kedua, yarfa'u wa yamsahuhu. Nah, ada pula pendapat kedua yaitu dengan mengangkat tangan sambil mengusap wajah. Wasalis pendapat ketiga, la yarfa'u wa la yamsah. Tidak mengangkat tangan juga tidak mengusap wajah. Ya, nih. Maka dari tiga pendapat yang ada itu tidak ada yang sahih kecuali yang pertama. Ya, na'am. Wattafaqu 'ala annahu la yamsahu ghairal wajhi minas sadri wa nahwi. Bal qalu dzalika makruh. Ya, mereka bersepakat tidaklah disunahkan mengusap, ya, selain wajah, ya. Dari apa? Misalnya mengusap dada habis doa, usap-usap dadanya itu kalau tentu nih, ya. Ya, kalau mengusap wajah mereka masih bahas Tapi madhabnya Imam Syafi'iyah atau dari madhab Syafi'iyah itu mereka tidak ada yang berpendapat mengusap selain wajah, misalnya mengusap dada dilus-lus begini, tidak ada. Bahkan mereka mengatakan itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Baik, ternyata waktunya habis. Itu saja dulu. Intinya, ya, baik, apa yang disebutkan Imam Nawawi Ta'ala, bahwa doa kunut itu disunahkan dengan doa ini tidak sahih. Ya, tidak sahih. Kenapa? Ini perlu ditegaskan. Karena ternyata bahwa apa yang disampaikan beliau dari pendapatnya tidaklah dibangun di atas dalil yang sahih, karena ternyata memang hadisnya tidak sahih alias dhaif. Nah, maka kalau kita mengatakan seperti ini, tidak mengikuti apa yang disampaikan Imam Nawawi dalam Al-Azkar, meskipun kita baca kitab Al-Azkar, ya, karena sebagaimana perkataan para ulama, ya, setiap orang itu, siapapun dia, hatta ulama kibar, ya, boleh diambil pendapatnya kalau itu benar sesuai dalil, dan boleh pula untuk ditolak kalau tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Dan ini semua kita lakukan bukan dalam rangka menghinakan, merendahkan atau melecehkan ulama tersebut, tidak. Tapi justru dalam rangka untuk enam, ya, kita cemburu kepada sunnah Rasulullah, kita mengikuti, ya, sunnah yang sahihah menurut Rasulullah SAW. Dan itu memang pendapat seluruh ulama kita. Sebagaimana Imam An-Nawawi, apa, gurunya Imam An-Nawawi atau ulama yang dipanuti oleh Imam An-Nawawi sendiri, yaitu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebagaimana dinukil Imam Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya apa? Sifat Salat Nabi. Di bagian-bagian mukadimah dibawakan aqwal para imam, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan seluruh imam mazhab. Mereka mengatakan, "Idza shahal hadis fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah mazhab saya. Adapun pendapat saya yang bertentangan dengan hadis sahih itu, buang jauh-jauh. Bahkan kata yang Nawawi, lemparkan ke tembok. Wair, begitu ya, benturkan dengan tembok. Itu maksudnya apa? Kalau pendapatku keliru, ojo dicupuk. Ya, jangan diikuti, jangan diambil. Tapi yang kamu ambil adalah yang sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Begitu. Kenapa kita katakan demikian, ma'asyiral muslimin? Saya baca di sebuah situs, ya, yang ditulis oleh mereka-mereka ini dari kalangan pembela kebid'ahan yang ada. Mereka mengatakan bahwa kaum Wahabi, mereka telah melecehkan dan menghina Imam Nawawi. Terbukti, ya, ketika membahas kitab Al-Azkar misalnya, atau Riyadhus Shalihin, mereka mencela Imam Nawawi. Katanya begitu. Padahal tidak. Hanya meneliti, oh ini hadisnya sahih, oh ini dhaif. Yang diinginkan mereka sebagai Wahabi yang suka mencela Imam Nawawi adalah siapa? Syalbani rahimahullah. Dalam Syalbani rahimahullah dalam kitabnya, ya, Tahqiq Riyadhus Shalihin, beliau punya, ya, termasuk muridnya Syalbani, Syalim Alilali dan yang lainnya punya tahqiq terhadap kitab Al-Azkar dan yang lain mengatakan hadis ini dhaif, hadis sahih, pendapat ini keliru dan sebagainya. Itu dianggap mereka mencela begitu. Atau menghinakan atau melecehkan Nawawi, tidak, ya. Dan itu biasa dengan para ulama sunnah untuk mengoreksi, mengkritisi terhadap dalil-dalil, ya, seperti itu. Apalagi kitab yang masyhur di kalangan mereka namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab itu lebih ngeri lagi, ya, penelitinya yaitu Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, ya, beliau adalah seliting, ya, dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin. Saya pernah baca kitab yang situ Ulumuddin ada tahqiqnya Imam Al-Iraqi. Bahwasanya setiap membawakan hadis yang dibawakan Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan oleh beliau, la aslalahu maudhu'un, la aslalahu dhaifun jiddan maudhu'un. Wes gak ana sing sahih, jarang sing sahih. Sing sahih paling Bukhari Muslim tok, itu pun hanya beberapa saja. Selebihnya maudhu', apa maudhu' itu? Palsu. La aslalahu, apa artinya? Enggak ada asalnya. Yo, hadis yang dibikin-bikin ning rana asal ya jelas karena waktu disusun kitab itu Imam Al-Ghazali yang menulisnya sendiri jauh dari maktabah, jauh dari kitab-kitab. Ya, ditulis dalam keadaan uzlah, menyepi di sebuah menara masjid tinggi di Damaskus sana yang dia enggak pakai kitab, semuanya pakai apa? Pemikiran beliau. Tulis menurut perasaan beliau. Sehingga beliau banyak jatuh dalam kesalahan, apalagi menukil banyak hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, padahal banyak kedustaan. Namun alhamdulillah insyaallah beliau tobat sebelum meninggalnya, ya. Naam, sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, ya, menerima amal solehnya, ya, dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Sekali lagi, Ya, kita melakukan ini bukan kita menjelekkan atau mencela-cela Imam Nawawi, tidak, tapi justru menjelaskan mana yang hak, mana yang keliru, sehingga dengan demikian kita beramal benar-benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok karena waktunya tidak mencukupi. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru ta'an alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Sini, duduk. Adit, sini.